mulainya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita ucapkan dan kita ulangi bahwa kalau mau membaca satu kitab atau satu buku, hendaknya kita membaca mukadimahnya, jangan langsung membaca. Baik. Untuk mencari dan mengetahui apa muatan, arahnya kemana ini buku, apakah ini buku fikih atau buku sejarah atau apa atau apa atau apa, itu langsung kita buka ke daftar isinya, faharisnya. Baik, karena buku judulnya mungkin sama, tapi ternyata ini kitab adab, ternyata ini kitab hadis, ternyata kitab ini kitab fikih, judulnya sama, agaklah. Maka kita buka langsung ke faharisnya, apa yang dibahas di dalamnya. Maka untuk mengetahui mungkin ada istilah-istilah khusus yang diinginkan oleh penulis, maka diucapkan dan disampaikan di mukaddimahnya. Arahnya kemana kita akan ketahui dari apa? Dari mukaddimahnya. Qala Allah Ta'ala al-mukaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salat salam dan serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, setelah itu. Fa inna Allah khalaqal khalqa 'ala al-fitrati kama qala Ta'ala fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah, di atas kesucian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrahkan atas manusia ini. Fitrah yang Allah tetapkan untuk manusia, bahwa mereka di atas apa? Kesucian. Wa imma futiran nasu alaihi wa mahabbatul haqqi wa iradatuhu. Termasuk fitrah yang Allah tetapkan pada manusia adalah cinta kebenaran dan menginginkan kebenaran. Hakikat. Pada dasarnya dan pada asalnya manusia diberikan demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dalam keadaan membawa fitrah ini, cinta kebenaran dan mencari kebenaran. Cuma nantinya setelah mereka dibimbing, dibina oleh keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, sehingga dia terpalingkan dari kebenaran ini. Dan kita akan apa? Kita akan bacakan nanti apa saja yang bisa memalingkan dari kebenaran. Wailah, pada asalnya orang cinta, suka dan mencari kebenaran. Hakala. Ini pada asalnya. Dan bisa saja orang dipalingkan dari ini. Hakala. Maka buku ini ditulis untuk itu. As-sawarih anil haq. Perkara yang memalingkan orang dari kebenaran. Mulai dari dia sejak kecil, mulai dari dia mau memahami dan mengetahui, dia sudah diarahkan ke tempat yang lain. Baik, sehingga dia tidak lagi mau mencari kebenaran dan tidak lagi dia suka dengan kebenaran. Waqala ira. Dan juga dikatakan, "Fainal haqqa mahbubun fil fitrah." Sesungguhnya kebenaran itu dicintai secara fitrah. Wa huwa habu ilaiha wa ajallu fiha. Dan kebenaran itu adalah yang paling dicintai dan paling dimuliakan. Waladu indaha, dan paling lezatnya pada fitrah ini, yakni cinta kebenaran. Minal batil alladzi la haqiqata lahu. Orang pada hakikatnya, pada fitrahnya lebih cinta terhadap kebenaran, lebih lezat kebenaran itu untuknya ketimbang kebatilan. Yang kebatilan itu sebenarnya la haqiqata lahu. Tidak ada hakikatnya. Fainal fitrata la tuhibbu dhalika. Karena yang namanya kebatilan, fitrah ini tidak menyenanginya sesungguhnya. Fitrah tidak menyenangi kebatilan dan tidak menyukainya. Wa fadlan amma huwa markuzun fin nufusi min mahabbatil haq, fainan nufusa mafturatun ala marifatil haqi kadhalik. Fitrah ini lain dan jiwa ini lain. Hagalah. Jiwa ini sendiri juga cinta kepada kebenaran. Markuz, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan pada jiwa setiap orang cinta untuk kebenaran. Fainan nufusa mafturatun ala marifatil haqi kadhalik. Karena jiwa ini dijadikan dia terkondisikan untuk mengetahui kebenaran. Kama qala Ta'ala li Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Musa, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami yang menciptakan segala sesuatunya kemudian apa? Menunjukinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya dan Allah yang menunjukinya. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali' alaihi an-nas. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ismu ma haka fi sadrik. dosa itu adalah sesuatu yang senantiasa menggerogoti jiwamu. Enggak enak. Siapa saja yang dia dengan melakukan perbuatan maksiat dia tidak senang, maka yakin bahwa dia masih memiliki iman. Tapi kalau dia sudah senang dengan kebatilan, ini yang bahaya. Khawatirnya dia imannya sudah tidak ada lagi atau sangat redup, tidak hidup. Kata Rasulullah SAW, al-ismu maha kafi sadri. Jadi bo, aduh, bagaimana? Ini tidak boleh sebenarnya, ini tidak boleh dan seterusnya. Hakala, kalau kita masih memiliki iman, takwa, kemudian kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa, akan ada di hakafi sadri. Ketahui bahwa apa yang baru saja kau lakukan itulah perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa karihta ayat pali alainas, dan engkau pun tidak senang orang menengok dan mengetahui perbuatanmu itu. Kau sengaja sembunyi-sembunyi, yakin bahwa engkau telah melakukan kesalahan. Tidak pengen orang melihatnya. Jadi kalau ada orang senang dilihat kejelekannya, dilihat kebatilannya, kemungkarannya oleh orang lain, ini dia harus dipertanyakan ulang keimanannya, masih ada atau tidak. Kalau memang dia masih memiliki iman, maka dia akan perang terus dengan dirinya. Agaklah, karena jiwa ini sesungguhnya tidak senang atas kebatilan itu. Kalau saya Islam ini rahimahullah ta'ala, fi nafsi ma yujibu tarjihal haqqi alal batil fil i'tiqadat wal iradat, wa hadha kafin fi annaha wulidat alal fitrah. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, fin nafsi ma yujibu tarjihal haq. Dalam jiwa ini ada perkara yang mampu untuk mengunggulkan kebenaran. Ada kebatilan, ada kebenaran. Dia dalam jiwa ini ada sesuatu yang mendorong kita untuk memilih kebenaran. Alal batil, di atas kebatilan. Dalam masalah keyakinan-keyakinan, dalam masalah keinginan-keinginan, wahala kafin, dan ini cukup sebagai alasan bahwa manusia itu diciptakan di atas fitrah. Wa qala aidan wallahi wallahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala khalaqa ibadahu 'ala al-fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah. Allati fiha al-haq, yang padanya pada fitrah ini kebenaran. Wa tasdiq bihi, dan pembenaran terhadap fitrah itu sendiri atau kebenaran itu. Wa ma'rifatul batil wa takdzib bihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada diri hamba fitrah untuk mendustakan kebatilan dan mengetahui kebatilan. Wa ma'rifatin nafi al-mula'im wal mahabbah lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu dengan fitrahnya mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang cocok dan apa yang dicintai. Wa ma'rifatid dar al-munafi taib wal mubghid lahu bil fitrah. Dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri manusia itu sesungguhnya ma'rifatid dar, ma'rifatid dar, perkara-perkara untuk mengenali perkara-perkara yang membahayakan, membinasakan, yang menafikan kebenaran. Walmu begitulah bil fitrah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, fitrah kita ini sebenarnya tidak senang dengan apa, dengan kebatilan itu. Tamakan akan mewujudan sadakat bil fitrah, maka kapan ada kebenaran itu, maka sesungguhnya fitrah itu senantiasa membenarkannya. Wa makan akan nabian arafatul fitrah, maka kapan saja ada kebenaran yang bermanfaat dan mendatangkan kemanfaatan, maka ini dikenali oleh fitrah. Wa habbathu wasma'annat ilaihi, dan fitrah ini mencintainya dan tenang dengannya. Wa dhalika huwal ma'ruf, dan inilah yang ma'ruf. Wa ma kana batilan ma'duman kadzabat bihi al-fitrah, dan apa saja yang batil, ma'duman, sesuatu yang tidak ada sesungguhnya, akan didustakan oleh fitrah. Fa bughadathu al-fitratu wa ankaratu, maka dibenci oleh fitrah ini dan diingkarinya. Qala ta'ala ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya muruhum, memerintahkan mereka untuk melakukan ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa ma huwa markusun fin nufusi min ma'rifatil haqqi wa iradatihi wa mahabbati mu'ayyidin bi syahidi syar. Wa ma huwa markusun fin nufus, dan apa saja yang tertanam, ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala pada jiwa-jiwa manusia ini dari pengenalan terhadap hak dan menginginkan kebenaran dan mencintai kebenaran, ini ditopang oleh syahidus syar, syariat yang ada. Kama qala ta'ala, apakah kana ala bayinatin rabbihi wa yatluhu syahidun minhu. Apakah sama orang ada di atas keterangan dari Rabbnya, wa yatluhu syahidun minhu, dan dibacakan untuknya syahid dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini fal bayyinatu al wahyi. Baik. Al bayyinatu ma yatina apa man kana la bayyinah, barang siapa yang di atas keterangan, keterangan maksudnya al wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Wa syahidul fitrah al mustaqimah. Syahid dibacakan oleh syahid di sini. Saksi yang dimaksud dengan saksi di sini adalah apa? Al fitratul mustaqimah, fitrah yang masih lurus, wal aqlus sharih dan akal yang benar. Qala Allama Abdurrahman As-Sa'di, berkata Allama Abdurrahman As-Sa'di, fad-dinu huwa dinul hikmah allati hiya ma'rifatus shawab wal 'amali bis-shawab wa ma'rifatil haqq wal 'amali bil haqq fi kulli syai. Dikatakan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, maka agama ini huwa dinul hikmah, agama yang penuh hikmah, allati hiya ma'rifatus shawab, yakni pengenalan terhadap kebenaran, wal amali bis-shawab dan beramal dengan kebenaran itu, wa ma'rifatil haqq, baik, dan mengenali kebenaran dan beramal dengan kebenaran dalam segala sesuatu. Wa nufusu idza baqiyat 'alal fitrah fa innaha la tatlubu illa al-haqq, dan jiwa ini selama dia masih berada di atas fitrah, maka dia senantiasa mencari kebenaran. Yakin ini, yakin fitrah, selama dia berada di atas fitrah, maka senantiasa dia akan mencari kebenaran. Wal haqqu wadihun bayyinun la ghamudza fihi, sementara kebenaran itu jelas terang, tidak ada kekaburan padanya. Maka ketika fitrah ini masih ada, walaupun sudah terkadang terkaburkan, terkadang muncul-muncul juga, pada saat itu dia mencari kebenaran. Dia saat-saat tertentu dia apa? Terhindar dari penghalang-penghalang, maka muncul fitrah ini. Pada saat itu dia mencari kebenaran. Akan kalau tertutup terus, maka dia tidak akan pernah mau mencari kebenaran. Wa nufusu idza baqiyat 'alal fitrah, kalau jiwa itu tetap berada di atas fitrah, maka dia akan senantiasa mencari kebenaran, sementara kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna 'alal haqqi nura. Kata Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Terang. Wa 'ala Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu kana yahudiyan. Dulunya dia Yahudi. Falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam hina hajara ila al-Madinah 'alima anna wajhahu wajha shadiq. Kenapa cuma dia? Baik, kenapa cuma dia? Abdullah bin Salam tahu dan dia termasuk ulama'nya. Dan dia masih memiliki kemurnian jiwa. Walaupun sudah ada di sana penghalang-penghalang, tapi ternyata pada saat ini dia tidak dihalangi oleh penghalang itu. Karena orang Yahudi cuma di antara mereka ada yang bisa dihitung jari yang masuk Islam. Selainnya mereka tetap dalam kekufurannya. Khususnya apa? Tokoh-tokoh mereka. Kenapa mereka tidak ikut kebenaran? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan ada keterangan. Termasuk di antaranya mereka apa? Mendapatkan gaji dari orang-orang kayanya. Makan dari masyarakatnya, umatnya. Dapat persenan, persepuluhan atau perlimaan, hakalah dia dapat gaji dari umatnya. Dia dapat gaji dari umatnya, dia makan dari orang-orang kaya. Sehingga dia ketika dia mengetahui kebenaran, dia tidak mengikutinya karena gaji itu, karena kedudukan itu, karena ini, karena banyak. Insya Allah kita sebutkan nanti satu persatu penghalang-penghalang orang untuk mendapatkan kebenaran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia mengetahui ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW, dia melihat bahwa muka ini bukan muka pendusta. Orang-orang tertentu diberi firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang tertentu diberi firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bercerita, masyaallah. Baik. Masyaallah, meyakinkan itu. Tapi di jiwa ini senantiasa mengatakan, wallahi kadzab, ini orang yang ada di muka ana ini. Ada perasaan-perasaan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan, tanamkan dalam jiwa orang-orang tertentu, firasat bahwa orang ini orang yang tidak benar. Abdullah bin Salam ketika melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun yakin bahwa wajah ini bukan wajah pendusta, walaupun yang tersebar bahwa dia sebagai pendusta. Karena dia sebagai tukang sihir, dia sebagai orang yang tersihir, dia sebagai orang gila, dia sebagai ahli syair, walaupun terkenal dan tersebar dengan julukan-julukan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat wajahnya, maka dia bukan orang yang seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaannya. Lama kali mana Nabi sallallahu alaihi wasallam injafalan nafu alaihi. Fakuntu fi man injafal. Kata Nabi sallam lama kali mana Nabi sallallahu alaihi wasallam injafalan nafu alaihi. Ketika Rasulullah sallallahu datang ke Madinah, orang-orang pun datang injafalan. Adat kamusnya mana kamus injafalan? Taib. Fakuntu fi man injafalan. Aku termasuk orang yang orang injafalah imma berlari. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Setelah aku lihat perhatikan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu dan yakin persis bahwa orang ini bukan pendusta. Artinya mana mungkin dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fa kana awwalu syai'in sami'tu yaqul. Taib. Coba buka Arab Jafalah. Wallah, kata, maka pertama kali aku dengar dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam wa ataimut ta'am wa silul arham wa sallu an-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Abu Labi salam namanya. Kemudian salam-salam terus di sini. Baik. Ah, berlari. Ah, santai, berlari. Orang Yahudi justru berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena memang tokoh-tokohnya yang apa? Yang menyatakan lari. Jangan dekat-dekat dengan orang ini, pendusta tadi. Fakana wa syai sana itu yaqul, yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalam." Baik. Sebarkanlah salam, wa'timu ta'am, berikan makanan, wasilul arham, dan hendaknya engkau menyambung rahim. Wasalluan nasuniyam, hendaknya engkau melakukan salat dalam keadaan orang tidur-tidur malam. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Abu Labi salam termasuk ulama'nya orang Yahudi. Ketika masuk Islam, Abu Labi salam mengatakan, "Ya Rasulullah, orang Yahudi itu yang paling jelek sesungguhnya." Baik, yang paling jelek sesungguhnya. Mau lihat ya Rasul? Baik. Coba tanyakan Rasulullah atau coba tanyakan ke mereka kalau mereka datang tentang aku. Dan bagaimana seandainya mereka tahu kalau aku sudah masuk Islam. Kemudian Abu Labi salam sembunyi. Datang orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat kalian tentang Abu Labi salam?" Oh, mereka langsung memujinya. Oh, dia yang paling baik di antara kalian. Dia yang paling bagus. Dia yang paling alim, dia yang paling baik, dia yang... Wah, kelas pujian yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, bagaimana segeranya kalau dia masuk Islam? Wallahi, dia tidak akan pernah masuk Islam. Baik, dia tahu kalau kebenaran itu ada pada Yahudi. Nah, seterusnya ucapan-ucapan mereka. Setelah itu Abu Labi salam langsung keluar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menyatakan diri masuk Islam. Langsung berubah. Baik, mereka kadzab, pendusta, orang paling jeleknya kami, orang yang paling tidak bagusnya, orang ini orang. Baik, dibalik. Kata Raya Abdul Salam, coba lihat ya Rasulullah, begitu mereka. Wala hawla illa billah. Abdul Abi Salam, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang termasuk dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia sebagai penghuni surga. Termasuk dia yang dinyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma 10. Hakala, dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara orang perorangan. Tiap sebulan masuk surga, sebulan. Atau secara bergerombolan Ahlu Badr semuanya, Ahlu Bayat Ridwan semuanya, dan yang lainnya dari orang-orang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditulis oleh para ulama sudah orang-orang yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, termasuk antaranya Abu Salam. Cuma yang 10 itu yang ma'ruf al-asyaratul mubasyirin bil jannah, 10 orang yang diajul oleh Rasulullah sallallahu sebagai penghuni surga, ini 10 orang yang disebut langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. An-Nabiul Jannah, wa Abu Bakarul Jannah, wa Umarul Jannah, wa Utsmanul Jannah, wa Aliul Jannah, wa Ubaidul Jannah, wa Sa'adul Jannah, wa Sa'idul Jannah, wa Ubaidul Jannah, sampai 10 orang semuanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Adalah yang ma'ruf dengan apa? Al-Asyaratul Mubasyirin bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan menghuni surga. Termasuk di antaranya Abu Salam. Dia mimpi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakdirkan mimpinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wallahu azza wa jalla bi hikmatihi yudillu man yasha wa yahdi man yasha ma qiyamil hujjati ala al khalaiq wa irsali rusuli wa dhuhuril haqq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla bi hikmatihi yudillu man yasha, dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa saja yang dikehendaki, dan Allah memberi petunjuk pada siapa saja yang dikehendakinya dengan sebab-sebabnya. Agarlah baik maqiyamil hujjati ala al khalaiq, bersamaan dengan itu sudah tegak hujjah Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluk. Wa irsalir rusuli wa dhuhuril haq, dan diutusnya para rasul untuk menyampaikan kebenaran dan nampaknya kebenaran itu. Wal wajib wal ladzi ayyalzima bi al fitrah, dan wajib bagi setiap hamba untuk senantiasa bersama dengan fitrahnya, menjaga fitrahnya. Agaklah menjaga fitrahnya. Wa yahdhar al asbab allati tasudduhu al haq wa tasrifuhu an, dan hendaknya setiap hamba berhati-hati, yahdhar berhati-hati dari sebab-sebab yang menghalangi dia dari kebenaran atau memalingkan dia dari kebenaran. Baik. Wa idza ma sarafahu anhu sarif ada ila al haq wa lazimahu, kalau dia tidak lagi wa idza ma sarafahu anhu sarif, kalau dia tidak dipalingkan oleh perkara-perkara yang memalingkan dan dia tidak dihalangi, ada ila al-haqqi wal zamahu walazimahu, kembali dia kepada kebenaran dan senantiasa dia memegang kebenaran. Wa hadha min a'zami min ni'amillahi 'ala 'abdi ay yakuna al-'abdu muhibban wa mu'akhiran al-haqqi yatlubuhu wa yalzamuhu. Dan ini termasuk a'zamu ni'amillah, termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung pada hambanya, ayyakunal abu muhibban wa mu'athiran lil haq, bahwa hamba itu senantiasa cinta kepada kebenaran dan senantiasa mendahulukan kebenaran. Yatlubuhu wa yalzamuhu, mencari kebenaran dan senantiasa bersama dengan kebenaran. Ini adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba. Dia tidak mendahulukan perasaannya di atas kebenaran, dia tidak mendahulukan akalnya di atas kebenaran, dia tidak mendahulukan adat kebiasaannya di atas kebenaran. Tapi ia senantiasa mendahulukan kebenaran itu dan yang lainnya yang ikut. Qala Abu Muhammad ibn Hazm, dikatakan oleh Abu Muhammad ibn Hazm, Abdalu ni'anillahi ala al-abdi ayyatba'ahu ala al-adli wa hubbihi wa ala al-haqqi wa itarihi. Sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, ayyatba'ahu ala al-adli, Allah subhanahu wa ta'ala mencocokkan dia, taba'ahu, menjadikan dia senang, suka berlaku adil dan cinta terhadap keadilan. Wa'alal haqqi wa isharihi, senantiasa dia senang dengan kebenaran dan mendahulukan kebenaran. Karena ada juga orang tahu kebenaran tapi dia membelakangkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Fainal kamal al-insani madaruhu ala aslain, karena sesungguhnya kesempurnaan manusia ini berporos pada dua pokok. Pertama, ma'rifatul haq minal batil. Poros dari manusia ini, kesempurnaan manusia, ada pada dua. Pertama, mengenali kebenaran dan kebatilan. Wa isharuhu alaihi, dan mendahulukannya. Semakin orang itu tahu kebenaran dan mendahulukannya, maka semakin tinggi dia posisinya. Semakin tidak tahu dia kebenaran, maka apa? Mendahulukannya juga tidak begitu apa kuat. Tapi bahkan kebatilan yang dia tahu, bahkan dia mendahulukan kebatilan, maka semakin rendah dan rendah dan rendah dan rendah. Kata Ibnu Qayyim, wa ma tafawata manazilul khalqi indallahi ta'ala fi dunya wal akhirah illa bi qadri tafawuti manazili fi hadainil amrayn. Tidaklah berbeda-beda kedudukan seorang hamba di dunia dan di hari akhirat nanti kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali karena perbedaan yang ada pada dua pokok ini. Mengenali kebenaran dan mendahulukannya, mengenali kebatilan dan mendahulukannya. Berbedanya orang dalam masalah ini, inilah yang membedakan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih dia dulukan, kebenaran atau kebatilan? Wa humal ladzani asnallahu subhanahu wa ta'ala bihi ma fi qawlihi ta'ala, Dan dua poros inilah yang para nabi itu justru unggul dalam masalah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal qur'a ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ulil aidi wal absar. Wal qur'a ibadana, ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Mereka-mereka ini ulil aidi. Ulil aidi adalah orang yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk menjalankan kebenaran pada dirinya dan pada orang lain. Ulil aidi, kekuatan. Wal absar, absar la ilmu. Hakalah. Baik. Fal aidi al qawi fi tanfidil haq. Fal aidi diartikan di sini al qawi fi tanfidil haq. Orang yang kuat dalam menerapkan kebenaran. Baik. Jadi isar mendahulukan kebenaran. Wal absar al basair fid din. Al basar, basair fid din, ini ilmu tentang agama ini. Tawasafahum bikamali idrakil haq wa kamali tanfidihi. Allah SWT menyifati mereka dengan apa? Kesempurnaan pengetahuan tentang kebenaran dan kesempurnaan dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya. Wa min asbabi luzumil haq huwa ma'rifatu ma yasuddu anhu. Termasuk asbab-asbab untuk kita senantiasa bisa melazimi kebenaran, tetap bersama dengan kebenaran, adalah mengetahui apa yang menjadi lawannya, apa yang menghalangi kita dari kebenaran. Agar supaya kita tetap berada atas kebenaran, kita harus mencari tahu apa yang menghalangi orang dari kebenaran. Jangan-jangan kita terhalangi dari kebenaran tanpa kita sadar diri. Apakah penghalang ini secara total kita terhalangi dari kebenaran atau sebagiannya? Terkadang kita sudah menganggap diri sudah mendapatkan petunjuk, padahal sebenarnya kita masih terhalang dari sekian banyak kebenaran. Hakikat Allah ibaratkan, kalau orang kafir memang terhalang sama sekali. Amma orang-orang mukmin ada saja di antara mereka yang apa? Terhalangi dari kebenaran, terpampang kebenaran di hadapan dia, muslim dia, mukmin dia, tapi dia tidak melakukannya, tidak menjalankannya. Kenapa? Karena terhalangi oleh penghalang-penghalang yang akan disebutkan nanti di sini. Dihalangi dia oleh sesuatu untuk menjalankan kebenaran itu, mendahulukan. Apabila luzumil haq huwa ma'rifatu ma yasudduhu anhu. Sebab untuk kita tetap bisa berada bersama dengan kebenaran, harus kita mengenali apa? Perkara-perkara yang menghalangi kita dari kebenaran itu. Fahadi jumal minas sawarif anil haq. Maka buku ini dikumpulkan ini beberapa perkara-perkara yang memalingkan orang dari kebenaran. Hariun antorapa waktu kita pantas dan harus kita untuk mengenalinya agar supaya kita menjauhinya. Fasallallahu ayyaj'alana min ahlil haqqi wa da'wa wa du'atihi. Aku minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semuanya dari ahlul haqq, menjadi ahlul haqq, orang yang senantiasa mengikuti kebenaran, wa du'atihi, dan orang yang mengajak kepada kebenaran. Wa yujannibana asbaba wa turukad dalali wal ghiwaya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dari kita sebab-sebab jalan-jalan kesesatan dan kebengkokan. Wajima'u hadhihi shawarif yarju ila su'il qasd. Kumpulan dari semua ini, semua penghalang-penghalang ini, kumpulan kesimpulannya yarju ila su'il qasd. Kesimpulannya cuma berapa? Su'il qasd, tujuan yang jelek, niatan yang tidak bagus. Su'il qasd. Yang kedua al-jahl, kebodohan. Kemudian yang ketiga abul, kezaliman. Wasuluki tariki gairihad, dan menjalani jalan yang tidak menyampaikan kita kepada petunjuk. Ini empat perkara-perkara yang menjadi poros dari semua yang kita bacakan nanti ini. Taib, wallahu alam, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Sekarang kita masuk. Taib, penghalang pertama dari kebenaran. Supaya kita tahu, jangan sampai kita termasuk orang yang terhalangi. Kata penulis, al-haq wadihun bayyin. Kebenaran itu jelas dan terang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh kami telah menjadikan Al-Qur'an ini mudah dan gampang untuk dijadikan peringatan. Gampang dipelajari, gampang dibaca, gampang ditadaburi. Fahmi Mudzakir, apakah ada orang yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Fahmi Mudzakir. Hagala, Fahmi Mudzakir, apakah ada orang yang mau mengambil Al-Qur'an ini sebagai peringatan? Fayasarallahu taib li lafdahu litilawati wa ma'nahu lil fahm. Allah telah memudahkan Al-Qur'an ini lafaznya untuk dibaca. Apalagi metode sekarang, masya Allah, cuma beberapa bulan insya Allah, kalau yang ada kesungguhan, ada niatan, orang bisa membaca Al-Quran dengan metode sekarang, metode ikra atau yang lainnya dari metode-metode pembacaan Al-Quran. Jadi tidak lagi alasan orang untuk mengatakan, oh saya tidak tahu. Gampang dan mudah untuk dipelajari bacaannya, maknanya juga masya Allah, itu bisa lihat maknanya dalam terjemahan-terjemahannya. Kalau Nabi SAW, al-halalu bayinun wal-haramu bayinun wa bayinahuma umurun mushtabihat. Juga secara keumuman ajaran Rasulullah SAW beliau telah terangkan, al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Halal itu sudah terang dan jelas. Setelah kita pelajari apa? Di mana? Di Sahih Muslim. Di pelajaran kemarin. Sahih Muslim. Halal itu sudah terang jelas, ini yang halal. Haram juga sudah terang dan jelas, ini yang haram. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antaranya ada perkara yang tersamarkan. Wal ijma'u mu'akkidun 'ala hadzal ashl. Ijma' taib ada dan tegak di atas asal ini. Asal ini maksudnya adalah taib bahwa kebenaran itu terang dan jelas. Taib tidak ada kekaburannya. Qala Imam Ahmad, taib falidzalika yarujul batil ala man la ilma indah. Oleh karena itu, tersebar dan meluas kebatilan itu pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Baik. Sekali lagi, tersebar dan meluas kebatilan itu pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Karena orang yang tidak memiliki ilmu inilah yang gampang dan mudah untuk dibodoh-bodohi. Agak. Tapi kalau dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki ilmu, baru saja orang mulai berbicara, tapi dia mengatakan, oh ini Syiah ini. Baru saja dia mulai berbicara, wah orang-orang ini takfiri ini, suka mengkafirkan orang. Baru saja cerita-cerita, wah ini Qadari, pengingkar takdir. Baru saja cerita-cerita, wah ini Murji'i, orang yang memahami pemahaman irja. Baru saja cerita-cerita, wah ini Sufi, dan seterusnya. Wala hawla wa illa billah. Dengan kita mengetahui kebenaran, kita sudah memiliki tameng. Kita bisa membentengi diri dari perkara-perkara kebatilan. Senantiasa kita bersama dengan kebenaran, kita belajar dan belajar agar supaya kita tetap berada di atas kebenaran ini. Segala sesuatunya bisa apa? Mental jauh kalau kita semakin kuat membentengi diri. Apalagi zaman sekarang syubhat banyak, barakallahu fikum. Maka semakin orang tidak mau belajar tentang agama ini, tidak mau belajar tentang agama, tidak paham tentang ilmu syariat, maka paling gampang dan paling mudah untuk dibodoh-bodohi. Mafhum barakallahu fikum. Tumbuh subur apa saja yang dilemparkan ke sana. Falidzalika yarujul batil ala man la ilma indahu. Oleh karena itu tersebar dan meluas kebatilan itu pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, wala ma'rifah, dan tidak memiliki pengetahuan. Wala i'tina lahu binususil kitab wa sunnah, dan juga tersebar pada orang walaupun bertitel tinggi, walaupun bertitel SAG, MA dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada i'tina, perhatian besar i'tina. I'tina terhadap nas Alkitab dan nas As-Sunnah dan ucapan para sahabat dan para tabi'in. Kalau dia berbicara tentang agama, kemudian larinya tidak ke ini. Banyak orang berbicara agama, barangkali itu bahkan bikin tesis, bikin skripsi, bikin ini, masalah makalah dan seterusnya. Dia bangun bukan di atas empat ini. Engkau akan dapati dia berbicara bukan di atas kebenaran. Maaf, barangkali itu. Tetap dia dicap bodoh. Walaupun orang-orang mengeluk-elukkannya dia sebagai doktor, sudah master, sudah ini, macam-macam. Tapi kalau tidak ada perhatian besar terhadap Alkitab dan Sunnah dan ucapan para sahabat dan para tabiin, maka yakin orang ini ngambang. Dia sebenarnya hanya mengikuti hawa nafsunya. Kelihatan kalau dia mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu hanya sekedar menopang apa yang dia inginkan. Sudah kita senantiasa kita ucapkan, orang yang sudah berpendapat dengan satu pendapat dan nafsunya berada di atas pendapat itu, kemudian dia mengangkat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah untuk menopangnya, sebenarnya dia bukan mengikut Al-Quran dan dia bukan mengikut Sunnah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Dan ini kebiasaannya orang-orang munafik. Kalau mereka diajak untuk bertahkim terhadap Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka enggan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Hum minhum mu'ridun, wa iyyakum lahumul haqqu ya'tu ilaihi mudzi'inin." Dan ketika dia berada di atas posisi yang dia ditopang oleh dalil, oh cepat-cepat dia. Dia berada pada posisi yang ditopang oleh dalil, cepat-cepat ayo, ini dalilnya. Tengok apa lagi? Ya, seterusnya. Giliran dia salah dan dibantah oleh dalil, dia tidak mau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afi qulubihim maradun an irtabu am yakhafuna an yahita Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humud dhalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afi qulubihim marad." Orang yang seperti ini mungkin salah satu dari beberapa kemungkinan kalbunya sakit. "Am irtabu." Yang kedua, mereka ragu-ragu sesungguhnya. Atau mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku adil terhadap mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal ulaika humud dhalimun." Bahkan mereka ini semuanya adalah orang-orang yang zalim, melampaui batas. "Wala itina lahu binusus." Paham insyaallah. Jadi jangan heran kalau ada orang yang sudah bergelar doktor, bergelar MA, bergelar ini masih terjangkiti penyakit Syiah. Penyakit Mu'tazilah, penyakit ini, penyakit itu, penyakit. Kenapa? Karena tidak ada i'tina terhadap apa? Terhadap apa? Al-Quran, nususul Quran, nususul Sunnah, dan aqwalus sahabah. Apalagi orang-orang yang mengatakan, apa itu sahabat? Sama, apa bedanya aku dengan sahabat? Sahabat bisa salah, saya juga bisa salah. Saya bisa benar, sahabat juga bisa benar. La haula wala quwwata illa billah. Kita katakan memang sahabat bukan manusia sempurna, la ibarakikum. Tapi di antara seluruh manusia, mereka lah yang paling sempurnanya. Setelah Nabi mereka alaihi salatu wassalam. Karena mereka lah manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat ini. Ya, kemudian datang orang belakangan, kemudian datang sama saja. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Ya kok cuma seorang laki-laki? Iya, sama-sama laki-laki. Tapi mereka orang yang telah ditazkiyah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulnya. Karena penulis ini paling dari kehrujul batil ala man la ilma indahu. Oleh karena itu tersebar kebatilan itu pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki apa? Perhatian penuh, perhatian besar terhadap nas Al-Qur'an dan Sunnah dan ucapan para sahabat dan para tabi'in. Qala Imam Ahmad, "Innama ja'a khilafu man khalafa li qillati ma'rifatihim bima ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Dikatakan Imam Ahmad, "Innama ja'a khilafu man khalafa." Sesungguhnya datang penyelisihan orang-orang yang menyelisih. Kenapa? Kenapa mereka menyelisih? Li qillati ma'rifatihim bima ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedikitnya pengetahuan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya. Sedikitnya pengetahuan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apalagi kalau cuma sekedar lulus sanawiyah, masuk aliyah, kemudian masuk perguruan tinggi agama, saya keluar kelas, dia mendapat titel, dia sudah menganggap bahwa dirinya sudah masya Allah. La haula wa illa billah. Inna maja khilafu man khalafa li qillati ma'rifatin bima ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya penyelisihan orang-orang yang menyelisih karena apa? Kurangnya pengetahuan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yakin barakallahu fikum. Orang menyelisih terkadang karena kebodohan. Agaklah. Karena kebodohan. banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang karena kebodohan yang ada pada dia, bukan karena ilmu. Maka antum dapati betapa cepatnya tersebar pemahaman-pemahaman bid'ah di negara kita ini karena apa? Umat ini jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fal haqqu ya'rifu kullu ahad." Kebenaran itu dikenali oleh semua orang. "Fa haqqal ladzi ba'athallahu bihi ar-rusula la yashtabihu bi ghairihi 'alal 'arif." Karena sungguhnya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersamarkan dengan yang lainnya untuk orang-orang yang mengetahui. "Kama la yashtabihu ad-dabul khalis bil maghshushi 'alan naqid." Sebagaimana tidak akan tersamarkan emas asli dengan emas palsu bagi orang-orang yang apa? Orang yang mengetahui masalah emas. Sama seperti orang yang mengetahui, tahu, paham tentang ilmu. Dia telah belajar ilmu tentang kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul bahwa orang ini sebenarnya tidak benar. Baru saja dia mulai ceramah, oh dia mengatakan ini kuburi. Baik. Allahu akbar. Hatta terkadang Masya Allah ceramahnya Masya Allah berhati-hati Al-Quran, Sunnah, ucapan. Tapi kita lihat ini penampilannya, wah ini politikus ini. Tak politikus. Di mana dia berada, di situ dia bersuara sesuai dengan. Kalau dia masuk kandang kambing, ngembek juga. Kalau dia masuk kandang musang, jadi musang juga. Jadi jangan terkecoh dengan Masya Allah orator dan kita Sunnah. Ujung-ujungnya dia kampanye. Qala inna syari'a alaihi salatu wassalam nassa ala kulli ma ya'simu minal mahalik nassan qat'an qati'an lil 'udhr. Beliau mengatakan juga sesungguhnya syari'a alaihi salatu wassalam yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nassa ala kulli ma ya'simu minal mahalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita dengan nas semua perkara-perkara yang yaksimu minal mahalik, yang menghalangi orang dari terjerumusnya ke dalam kebinasaan. Rasulullah SAW sudah melarang. Nasan qati'an lil udhr, nas yang tidak ada lagi diterima alasan-alasan setelahnya. Baik. Wa qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala aidha wa katsiran ma yabi'ul haqq bainal juhalil ummiyin. Banyak yadhi, hilang tersia-sia kebenaran itu di tengah orang-orang bodoh. Kebenaran itu tidak berlaku. Dan orang yang membawa kebenaran juga tidak dihargai dan tidak dimuliakan. Terbiarkan begitu saja. Waqala Syaukani, al-mailu ila al-aqwalil batila laysa min sya'ni ahli at-tahqiq alladzi lahum kamalu idrak wa quwwati fahm wa fadlu dara'a wa fadlu raya wa sihhati riwayah bal dzalika da'bu man laysa lahu basiratun nafilah wala ma'rifatun nafi'ah. Dikatakan oleh Syaukani rahimahullahu taala, al-mailu ila al-qawlil batilah, cenderungnya seseorang kepada ucapan yang batil. Yani antum tahu orang Syiah, dia tidak langsung mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan para sahabat yang lain. Tidak. Dia awal mulanya bagaimana menyanjung dan mendongkrak ke atas Ahlul Bait. Sehingga dia apa? Dicap oleh umat sebagai orang cinta terhadap Islam karena cinta terhadap Ahlul Bait. Cinta terhadap Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Hussein, Fatimah dan seterusnya. Dan yang lainnya dari sahabat tidak disebutkan dulu. Ini dulu yang diangkat. Sehingga umat ini, oh, betul ini. Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Lama kelamaan baru disampaikan apa? Sedikit demi sedikit. Sehingga ketika orang itu sudah mulai lekat dan cenderung terhadapnya baru disampaikan. Tahu tidak sebenarnya begini? Sebenarnya. Disampaikan demikian. Kata Imam Syaukani, al-mailu ila aqwalil batilah, cenderungnya seseorang kepada ucapan-ucapan yang batil. Laisa min sya'ni ahli tahqiq, bukan dari kebiasaan orang-orang yang mencari kebenaran. Alladzi lahum kamalu idrak, yang orang yang mencari kebenaran ini memiliki kesempurnaan idrak, kemampuan wa quwati faham, dan memiliki pemahaman yang kuat. Wa fadli dirayah wa sihhati riwayah, dan keutamaan dirayah, yakni keutamaan untuk memahami nas. Wa sihhati riwayah, dan sahihnya periwayatan hadis. Bal dzalika da'buman laysat lahu basiratun nafidah, bahkan senantiasa cenderung kepada kebatilan. Ini kebiasaannya orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan pandangan, wala ma'rifatun nafi'ah, dan tidak memiliki pengetahuan yang bermanfaat. Bal hatta madhabur rafidah, bahkan madhab rafidah, madhab syiar rafidah, alladhi ibtada'ahu Abdullah bin Sabah al-Yahudi, madhab rafidah, syiar rafidah, yang dibangun oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia asalnya Yahudi, Yahudi Yaman, kemudian dia pura-pura masuk Islam dan menampakkan kecintaannya terhadap Ahlul Bait, sehingga orang-orang senang terhadapnya. Kemudian dia melebih-lebihkan, mengangkat derajat, memuliakan, menyanjungnya sampai keluar dari batasannya. Agak yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, wa huwa adallul madahib, sementara mazhab atau pemahaman syiar rafidah ini adalah pemahaman yang paling sesat, paling sesat. Raja ala abadil muslimina disababil jahil, tetap tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena kebodohan yang ada pada kaum muslimin, tidak tahu sesungguhnya, bingung ketika mereka berkata dan disampaikan bahwa sebenarnya kebenaran itu ada pada Ali, dan semua para sahabat telah mendolimi Ali dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka semuanya kafir. Tapi orang awam yang tidak memiliki pengetahuan, apa betul ya? Apa semua sahabat minimal ada keraguan, karena dia tidak pernah mendengar yang demikian ini. Dia juga tidak pernah mendengar kemuliaan para sahabat, kedudukan para sahabat di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan keagungan para sahabat, bagaimana keyakinan yang betul terhadap para sahabat ini, tidak pernah dipelajari ini. Maka ketika tersodorkan ini, mengatakan bahwa semua sahabat kafir kecuali beberapa orang, minimal dia ragu. Tapi coba seandainya umat ini sudah dibekali dengan satu pemahaman bahwa sahabat itu walaupun mereka bukan orang maksum, tapi mereka adalah orang yang paling mulia di antara seluruh umat ini. Dipuji Allah Subhanahu wa taala, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridai mereka semuanya tanpa terkecuali, yang Islam dan mati di atas keislamannya. Mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridai para sahabat, agar memujinya dan bahkan menyatakan bahwa mereka masuk surga sebulan seterusnya. Kemudian setelah itu kita memuliakan para sahabat, dan satu keyakinan yang kita pegang kuat-kuat, siapa yang mencela para sahabat semuanya atau sebagiannya, maka perlu dipertanyakan agamanya. Kenapa? Karena kalau para sahabat sudah dicoreng keadilannya, agamanya, amanahnya, maka apa yang ada di tangan kita sekarang ini tidak ada harganya, karena agama kita melalui mereka-mereka ini. Kan intinya demikian, agama yang kita anut sekarang ini kan tidak ada harganya dan tidak akan nilainya, karena orang yang menyampaikannya kepada kita, orang yang sudah dicoreng keadilannya, tidak dianggap adil lagi, tidak dianggap aman lagi, sehingga seromatis kita mengatakan apa yang kita yakini sekarang, apa yang kita baca sekarang bukan lagi kebenaran. Tapi kalau kita meyakini para sahabat dengan keyakinan seperti itu, keyakinan ini dibangun di atas ilmu bahwa para sahabat orang-orang mulia, orang-orang terpandang, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu, orang yang dijanji oleh Allah Subhanahu sebagai surga. Kemudian datang orang mengatakan, sebenarnya itu semua sahabat itu kafir sudah, munafik mereka, murtad semuanya. Apa yang muncul dari dalam benak kita, ente? Kadzab ente. Ente yang dusta. Bagaimana mungkin mereka kafir? Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang akan terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah SAW memuji para sahabatnya, dan bahwa mereka akan masuk surga. Seandainya pun ada kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka, maka Rasulullah SAW sebagai pemberi syafaat, dan orang yang paling pertama mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah sahabat beliau. Kalau kita pegang dan ini menjadi ilmu kita, kemudian ada orang mengatakan apa? Lante si ainte. Makanya dikatakan, kalau ini satu-satu sisi, barakallahu fikum, satu sisi, satu poin permasalahan, ini fatal, barakallahu fikum. Ini umat kalau tidak dibekali dengan ilmu yang seperti ini, ilmu yang mendasar tentang satu keyakinan, kemudian datang orang mengatakan, tahu tidak sebenarnya begini, sebenarnya. Ada pernah dengar satu orang, sudah dianggap ustaz banyak, duduk bersama dengan anak muda. Sebenarnya, dia mengatakan, sebenarnya. Lihat, bahayanya orang duduk dengan orang yang seperti ini. Sebenarnya, kewajiban sholat itu nanti setelah orang umur 40 tahun. Coba ya. Sebenarnya. Cuma tidak bisa dibilang gila ini, karena nanti tidak ada orang mau sholat. Ini ucapan ini. Kalau orang yang bodoh, bodoh, langsung, oh iya, butuh, pas ini, kalau begini. Tidak usah capek-capek. Tidak setengah mati. So, oh betul, ustaz ini mantap ini, ustaz ini. Hebat dia, jago dia. Alasannya kenapa? Karena Rasulullah SAW nanti diangkat menjadi seorang rasul tahu umur 40 tahun. Iya ya. Padahal dia tidak ketahui apa yang dijadikan perintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, muru auladakum bisalah ida balaga sada. Perintahkan anak kalian melakukan sholat ketika umur 7 tahun. 40 tahun. Ini kalau orang bodoh, barakallahu fikum. Tidak ada ilmu orang, kata. Iya, iya juga. Oh, mantap ini. Cocok ini, ustaz mantap ini. Ustaz gaul. Ini orang macam ini banyak, barakallahu fikum. Kalau ini orang dengar, orang bodoh dengar ucapan yang seperti ini, oh sudah, lengket terus dalam keyakinannya bahwa terus sebenarnya itu. Dan ya itu, dia bahwa betul itu, pegang betul itu, mengatakan bahwa ya kan Rasulullah SAW sama mendapat wahyu nanti setelah umur 40 tahun, kan begitu. Ini orang-orang yang seperti ini kalau dia tidak ada etina, tidak ada apa. Tidak ada perhatian besar terhadap sunnah Rasulullah SAW, apa yang menjadi ajaran beliau, tuntunan beliau. Mati dia, halas. Dimakan, dimakan ahlu bidah. Sekali lagi, tersebarnya kebidahan ini karena bodohnya umat. Gampang tersebar kebidahan karena bodohnya umat. Tapi coba kalau misalnya kita sudah dibedahi dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, sudah di, Masya Allah, dipagari, halas. Ketika ada sebuah tersebar, lain tiket berarti. Pendusta. Baik. Kalau orang ini begitu datang tadi, kemudian kita akan terus Pak Ustaz, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa muru auladakum bisalah, perintahkan anak kalian untuk melakukan salat kalau mereka sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah mereka berumur 10 tahun kemudian tidak melakukan salat, pukuli mereka anak-anakmu. Jadi bagaimana dengan hadis ini ya Ustaz? Oh itu lain. Itu sudah macam-macam pikirannya. Ima dia mengatakan hadis itu daif, oh ima hadis itu ini, oh kelas. Bagaimana katakan hadis? Hadis itu sahih, dikeluarkan oleh imam ini, belum ini. Oh, maunya itu bukan begitu. Itu kan cuma sekedar anu. Sudah masuk waktu barakallah. Insyaallah kita teruskan nanti di pekan depan, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ini, pelajaran tentang masalah setiap malam apa? Malam satu bismillahi ta'ala. Kita tutup mengucap para tuan majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.